Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan pembahasan kita insyaallah. يقول الشارح رحمه الله قال وقوله ولا عن أهل المدينة في الغناء لا تأخذوا عنهم في هذه الأشياء شيئا. Ucapan beliau, ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullah, yang menukil dari ucapan Abdullah ibn al-Mubarak. Wala'an ahli al-madinati fil ghina. Jangan pula kalian mengambil dari penduduk Madinah tentang pembolehan al-ghina, nyanyian. Disandarkan kepada mereka karena ada di antara mereka yang membolehkan nyanyian dari penduduk Madinah. La ta'khudhu 'anhum hadhihi al-ashya syai'a. Janganlah kalian mengambil dari mereka-mereka ini. Ini kembali kepada poin-poin yang disebutkan. Tasyayyu', Syiah, Ar-Rafid, demikian pula Al-Qadar, demikian pula dari penduduk Madinah Al-Sarf, dari penduduk Syam Al-Khuruj 'alal Hukam, dari penduduk Madinah di sini Al-Ghina, Jawazul Ghina. Jangan mengambil hal-hal ini dari daerah-daerah tersebut. Qala, kata beliau, kata Syekh An-Najmi rahimahullah, amma ahlul madinati faqad sya'a anhum ibahatul ghina. Adapun penduduk Madinah, faqad sya'a, tersebar luas dari mereka tentang pembolehan nyanyian. Fakana alladhi ya'khuduna birrukhasi wa yatatabba'una ar-rukhasa ya'khuduna biqawli kulli ahli baladin fima khalafu fihi. Maka mereka-mereka yang mengambil ar-rukhas, keringanan-keringanan, pembolehan-pembolehan, seperti misal seorang berdalih tentang bolehnya riba fadl, itu Abdullah ibn Abbas, sahabat yang mulia, membolehkan riba al-fadl. Penduduk Makkah pun demikian, mereka bermuamalah dengan muamalah riba fadl. Ini contoh, dia mengambil ar-rukhas, keringanan-keringanan yang ada, pembolehan-pembolehan yang dilakukan oleh sebahagian ulama. Padahal jelas an-nas, jelas dalil melarangnya. Dan telah kita lewati pada pembahasan yang lalu bagaimana sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas rujul dari pembolehan riba fadl setelah sampai kepada beliau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengharamkan riba fadl, yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an kepada Abdullah bin Abbas, rujuk beliau dan berpendapat dengan pendapat yang lain, berpendapat sesuai dengan dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekalipun beliau rujuk, masih tetap ada orang-orang yang menyandarkan pembolehan riba fadl itu atas nama sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas. Demikian pula bolehnya atau berdalih dengan apa yang dilakukan oleh penduduk Syam tentang bolehnya al-khuruju 'alal hukami adh-dhalim. Lihat sana penduduk negeri Syam, mereka selalu melakukan kritik pedas. Mereka tidak segan-segan mengkritik penguasanya di hadapan rakyat demi untuk tegaknya keadilan. Maka boleh bagi kita untuk melakukannya, misal seperti ini, berdalih dengan apa yang dilakukan oleh penduduk Syam, walau itu bertentangan dengan nas, dengan dalil. Nah, orang-orang yang melakukan atau mengambil pembolehan-pembolehan ini tadi, rukhsah-rukhsah yang ada ini tadi, Kata beliau, wa tatabba'una ar-rukhas ya'khuduna biqawli kulli ahli baladin, sehingga mereka mengambil pembolehan-pembolehan dari seluruh negeri. Memberontak kepada penguasa muslim yang zalim boleh diambil oleh mereka. Melakukan riba boleh diambil lagi oleh mereka. Membolehkan atau nyanyi-nyanyian musik-musik diperbolehkan diambil juga oleh mereka. Sehingga mereka mengumpulkan semua pembolehan-pembolehan tadi. Fima khalafu fihi. Padahal mereka jelas dalam perkara-perkara tersebut menyelisihi ad-dalil. Waqad qala ahlul ilmi, padahal ahlul ilmi berkata, man tatabba'a ar-rukhasa fasaq au tazandaq. Barang siapa yang mengambil, mengikuti, memilih yang boleh-boleh saja, yang rukhsah-rukhsah saja dari ulama manapun, dari negeri manapun, yang diambil adalah yang pembolehan-pembolehan tadi, maka dia akan terjatuh pada bentuk kefasikan. Dalam riwayat yang lain, tazandak, dia akan menjadi seorang zindiq. Yang dia amalkan, yang dia pilih adalah penyelisihan terhadap al-haq. Kenapa? Tadi karena berdalih dengan pembolehan. Boleh di sana melakukan ini, di sana juga boleh melakukannya. Kita gabungkan semuanya. Tazandak, dia akan menjadi seorang yang zindiq, yang justru dalam pengamalannya terhadap Islam menentang dalil-dalil dari Al-Kitab was Sunnah. Qala fa qawlu Abdullah ibn al-Mubarak tahdhirun min atba'ir rukhas. Maka ucapan Imam Abdullah ibn al-Mubarak sedari awal, jangan mengambil dari penduduk ini tentang hal ini, jangan mengambil dari penduduk yang sana tentang pembolehan itu, sampai pada jangan mengambil dari penduduk Madinah tentang pembolehan al-ghina, nyanyian. Itu semua sejatinya adalah tahdhirun merupakan tahdhir, peringatan keras dari beliau, min ittiba'ir rukhas, dari mengambil, mengikuti pembolehan-pembolehan yang ada. Qala wa laysa hadha hukman 'ala jami'i ahli al-Madinah annahum yubihun al-ghina. Namun ini, ucapan beliau ini bukanlah sebagai hukum atas seluruh penduduk Madinah, atas seluruh ulama yang ada di Madinah yang membolehkan nyanyian. Tidak demikian. Ini afraduhum, hanya beberapa orang di antara mereka. Demikian pula yang dari Syam, demikian pula yang dari Makkah, demikian pula yang dari Hijaz, yang demikian pula yang dari Basrah, dari Kufah. Itu tidak seluruh penduduk negeri tersebut, tidak seluruh alim, ulama, sunnah yang ada di negeri tersebut terlibat padanya, enggak. Sehingga yang disebutkan oleh beliau itu bukan berarti seluruhnya terlibat, seluruh penduduk negeri tersebut terlibat dalam pembolehan-pembolehan tadi. Di antaranya ini yang disebutkan oleh Syekh An-Najmi rahimahullah. Qala wa laysa hadha hukman 'ala jami'i ahli al-Madinati annahum yubihuna al-ghina. Dan ucapan beliau ini bukanlah sebagai hukum atas seluruh penduduk Madinah yang membolehkan nyanyian. Wala 'an jami'i ahli Makkah annahum yubihuna sarf. Tidak pula hukum atas seluruh penduduk Makkah bahwa mereka semuanya membolehkan al-sarf, naw' min anwa'ir riba, satu jenis dari jenis-jenis riba. Wa hakadha yuqalu fil jami'. Demikian pula lah diucapkan pada seluruh negeri yang disebutkan oleh beliau, di Syam, Hijaz, kemudian di Basrah. Tidak seluruh mereka lantas memiliki keyakinan-keyakinan yang menyimpang tersebut. Waqad qala Malik bin Anas hina su'ila 'anil ghina. Dan Imam Malik bin Anas rahimahullah, beliau termasuk ulama al-Madinah, tinggal di Madinah, menjadi rujukan bagi penduduk Madinah dan yang sekitarnya. Beliau ditanya tentang al-ghina. Qala innama yubihuhu 'indana al-fusaq. Yang membolehkan nyanyian itu di Madinah ini adalah orang-orang fasik. Karena terkenal di Madinah, mereka membolehkan nyanyian. Maka ditanyakan kepada Imam Malik rahimahullah, Imam Darul Hijrah, ditanya beliau tentang nyanyian, boleh ataukah tidak? Karena tersebar ini bahwa nyanyian diperbolehkan oleh penduduk Madinah. Maka beliau menjawab, innama yubihuhu indana al-fusaq. Yang membolehkan nyanyian itu di sisi kami antara orang-orang Madinah yang ada adalah para fusaq. Adapun mereka ahlul ilmi, para ulama, mereka mengharamkannya. Qala wabillahi taufiq. Selesai kita dari pembahasan ini. Kita lanjutkan insyaallah. Qala al-muallif al-Imam al-Barbahari rahimahullah, wa idza ra'aita ar-rajula yuhibbu Aba Hurairah radhiyallahu anhu wa Anas bin Malik radhiyallahu an wa Usaid bin Khudair fa'lam annahu sahibu sunnatin insyaallah. Wa idza ra'aita ar-rajula yuhibbu Ayyub wa ibn Aun wa Yunus bin Ubaid wa Abdullah bin Idris al-Audi wa Sya'bi wa Malik ibn Mighwal wa Yazid ibn Zuraij wa Mu'ad ibn Jabal wa Mu'ad ibn Mu'ad wa Wahab ibn Jarir wa Hammad ibn Zaid wa Hammad ibn Salamah wa Malik ibn Anas wal-Auza'i wa Zaid ibn Qudamah fa'lam annahu sahibu sunnah. Wa idza ra'aita ar-rajula yuhibbu Ahmad ibn Hanbal wal Hajjaj ibn al-Minhal wa Ahmad ibn Nasr wa dzakarahum bi khair wa qala qawluhum fa'lam annahu sahibu sunnah. Berikutnya Imam Al-Barbahari rahimahullah akan menyebutkan di antara ciri-ciri ahlus sunnati wal jamaah. Pada pertemuan yang lalu sudah disebutkan di antara ciri-ciri ahlul dholali wal bid'ah adalah orang-orang yang mereka menyematkan gelar-gelar jelek terhadap ahlus sunnah. Memberikan panggilan-panggilan, istilah-istilah jelek kepada ahlus sunnati wal jamaah. Itu di antara ciri-ciri ahlul bid'ah wal dholal. Nah sekarang di antara ciri-ciri ahlu sunnah disebutkan oleh beliau. Di antaranya kata beliau, wa idza ra'aita ar-rajula, apabila engkau melihat seseorang, pria ataupun wanita umum, yuhibbu Aba Hurairah, mencintai Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia. Wa Anas bin Malik, demikian pula mencintai Anas bin Malik, sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu an min al-ansar, ini sahabat-sahabat ansar. Wa Usaid bin Hudair, demikian pula mencintai sahabat yang mulia Usaid bin Hudair radhiyallahu taala anhum ajma'in. Fa'lam annahu sahibu sunnatin insyaallah, ketahuilah bahwa dia adalah sahibu sunnah. Hubbul ansar, mencintai sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan ansar siapapun mereka, itu merupakan tanda-tanda bahwa orang itu jauh dari kemunafikan dan tanda-tanda bahwa orang itu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa idza ra'aita ar-rajula yuhibbu Ayyub, Ayyub as-Sikhtiyani wa Ibn Aun, apabila engkau melihat ada seseorang yang mencintai Ayyub, tadi sahabat, sekarang dari kalangan tabi'in, Ayyub as-Sikhtiyani wa Ibn Aun wa Yunus bin Ubaid wa Abdullah bin Idris al-Audi, sebahagian dari kalangan tabi'in, sebahagian dari kalangan atba'u tabi'in disebutkan di sini, wa Sya'bi wa Abdullah bin Idris al-Audi, demikian pula mencintai Asy-Sya'bi, Malik ibn Mighwal wa Yazid ibn Zuraij, Mu'ad bin Mu'ad, Wahab bin Jarir, Hammad bin Zaid, Hammad bin Salamah, Malik bin Anas wal Auza'i wa Zaid bin Qudamah, mencintai ulama-ulama sunnah dari kalangan tabi'in atau dari kalangan atba'u tabi'in. Fa'lam annahu sahibu sunnah, ketahuilah bahwa dia itu adalah sahibu sunnah. tidaklah mencintai mereka kecuali orang-orang yang sejalan, seakidah, semanhaj dengan mereka pula. Dicintai, dihormati, dimuliakan, diikuti arahan dan bimbingannya dengan penuh kejujuran dan penuh keikhlasan, bukan dalam rangka mencari pembelaan atau menjadikan mereka sebagai tameng atas apa yang dia lakukan, tidak, tetapi dengan kejujuran ini dicintai, dihormati, dimuliakan. Fa'lam annahu sahibu sunnah, ketahuilah bahwa dia adalah sahibu sunnah. Wa idza ra'aita ar-rajula, dan apabila engkau menjumpai seseorang, melihat seseorang, yuhibbu Ahmad bin Hanbal, mencintai Ahmad bin Hanbal rahimahullah, wal Hajjaj ibn al-Minhal, demikian pula al-Hajjaj bin Minhal, wa Ahmad bin Nasr, wa dzakarahum bi khair, dan menyebut mereka dengan kebaikan, mencintainya, memuliakannya, menghormatinya, dan menyebutnya di majelis-majelis mereka dengan sebutan kebaikan. Wa qala qauluhum, dan berkata, berpendapat, menyampaikan ilmu mereka, fa'lam annahu sahibu sunnah, ketahuilah bahwa dia adalah sahibu sunnah insyaallah. Insyaallah dia adalah seorang yang berada di atas sunnah, orang yang istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala asy-syarih rahimahullah, ya'ni annahu idza ahabba ha'ula'i min as-sahabati fa dzalika dalilun 'ala hubbihi li sa'ir as-sahabah. Makna dari ucapan beliau adalah annahu idza ahabba ha'ula', bahwa apabila ada orang-orang yang mencintai mereka dari kalangan sahabat, seluruh sahabat dicintai, dimuliakan, enggak dibeda-bedakan. Apakah yang dari kalangan Ansar atau dari kalangan Muhajirin, ataukah yang apakah yang dari kalangan Aus atau yang dari kalangan Khazraj, apakah yang mereka masuk Islam di awal-awal atau yang masuk Islam di akhir setelah Fathu Mekkah dan seterusnya hingga mendekati wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka seluruhnya adalah para sahabat, mendapatkan hak untuk dicintai, dimuliakan, dihormati, disebut dengan kebaikan, dan tidak boleh dilecehkan, direndahkan, dihinakan sama sekali. Seluruh para sahabat, mimbabi aula, lebih utama lagi adalah ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ahlu sunnati wal jamaah mencintai seluruh ahlul bait, ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi mewasiatkan kepada umatnya untuk berbuat baik dengan mereka. Demikian pula ahlu sunnati wal jamaah mencintai seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini keyakinan mereka. Apakah yang dari kalangan Muhajirin atau yang dari kalangan Ansar, dicintai seluruhnya. Ketika ada orang yang mencela, merendahkan salah seorang dari sahabat, mereka akan mengingkarinya. Itu para sahabat Nabi. As-sahabatu kulluhum udul, para sahabat semuanya terpercaya, adil mereka. Sahabat tidak ada yang munafik satu pun. Dan munafik bukanlah dari jajaran para sahabat. Ini pembelaan mereka. Maka mereka adalah sahibu sunnah insyaallah. Qala fadzalika dalilun ala hubbihi li sa'iris sahabah. Maka itu merupakan dalil, bukti bahwa orang tersebut mencintai seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bissawab. Adapun berikutnya, thumma dzakara jama'atan min at-tabi'in, ini insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biidznillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.